kemana sih buru-buru amat? Wih, Tensara. Mana tuh? Bogor, Bogor. Oh, iya. Ikut ya? Boleh. Seorang diri ke Bogor liwat jalan tol. Kenalan gadis namanya Siti Marjit tol. Bergaun merah strip hitam tol tol tol. Begitu cepat hatiku jadi kecantol. Cuman tol-tol melulu. Ujungnya kan enak. Apa? Ujung tol. Ujung lagu tol-tol. Oh iya ya. Marjital Siti Marjital. Bodinya langsing botol. Jarinya seperti bortol. Rambut keriting ambrol. Siti Marjital paling suka minum cendol. Dan kalau iseng dia suka isep jempol. Yang lebih jelek kadang-kadang makan odol. Yang jelek lagi sudah besar masih ngompol. Lah, udah gede ngompol gimana bau? Banjir. Gak apa-apa sih, namanya juga Siti Marjital. Marjital, Siti Marjital, gadis gendut baheno. Kulitnya seperti dodol, pipi merah jambu bol. Pipinya merah jambu bol, kenapa gak jambu monyet aja, meh? Monyet, jambu monyet, malu. Kenapa malu? Bijinya di luar. Pularan dia, jangan sering makan jengkol. Malah ngambek, dia pun lari ke Ancol. Semakin lama cintaku berbalik dongkol. Siti Marjital tak lagi bisa dikontrol. Ini anak bandel banget sih, susah dikontrol. Iya, ini kalau kambing, kambing luar batang, Mes. Kenapa luar batang? Iya, dilepas ngayap mulu. Marjital, Siti Marjital, gadis gendut baheno. Kulitnya seperti dodol, pipi merah jambu bol. Lagi-lagi. Pipi merah jambu bol. Sekali lagi. Pipi merah jambu bol.